Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ala wa lahu wa la quwwata illa billah wa ba'da. Faslun. Rabbi qayyim rahimallahu ta'ala faslun thumma kana yukabbiru wa yakhirru sajidan wa la yarfa'u yadayhi. Kemudian beliau takbir dan turun sujud dan tidak mengangkat dua tangannya. Waqat ruya annahu diriwayatkan dari beliau annahu kana yarfa'uhuma. Beliau mengangkat dua tangannya. Rajaw Abu Dawud At-Tahawi fil Mushkil Mushkil Athar. Tapi sebagian mendhaifkan hadis ini. Allah rahimahullahu ta'ala wa sahahu Ubadul Hufadz bi Abi Muhammad bin Hazm rahimahullah. Dan disahihkan oleh sebagian hufaz seperti Ibn Hazm rahimahullah kata qayyim bahwa wahmun. Tapi tashih tersebut waham. Biru. Wa yasihu dhalika anhu albattah. Tidak ada hal tersebut, yakni mengatakan ketika mau sujud di Rasulullah SAW battah. Tidak ada sama sekali yang sahih dari beliau. Waladhi garrahu, yang menipunya kenapa menyatakan sahih, anna rawiya ghalata, rawi keliru, min qalihi kan yukabbiru fi kulli khafdin wa raf'in, keliru dalam ucapannya beliau takbir setiap kali turun dan angkat, turun atau ketika mengangkat, ketika turun naik gerakan salat. Yang semestinya demikian, kan yukabbiru fi kulli khafdin wa raf'in, beliau keliru dengan menyatakan ila qawlihi kan yarfa'u yadayhi inda kulli khafdin wa raf'in. Yang semestinya yukabbiru, ya beliau ucapkan dengan yarfa'u. Wa thiqatun, rawinya thiqah, walam yaftan, tetapi tidak menyadari disebabi ghalat rawi wa wahmihi, sebab kekeliruan rawi dan kewahamannya. Fasahahu Allahu a'lam. Rahimahullahu ta'ala wa kana sallallahu alaihi wasallam yada'u rukbatayhi qabla yadayhi summa yadayhi ba'dahuma summa jabhatahu anfahu. Beliau menyatakan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan dua tangannya, dua lututnya sebelum dua tangannya, kemudian dua tangannya setelah lutut, kemudian keningnya dan hidung. Hadis sahih, ini yang sahih. Aladhi rahu syarik Asim bin Kulaib Nabihi Anwa'il bin Hujr Ra'itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Iza sajadah, jika sujud, wada'a rukbatayhi qabla yadayhi, dan meletakkan dua lutut sebelum dua tangannya. Wa iza nahadha, jika boleh bangkit, rafa'a yadayhi, mengangkat dua tangannya qabla rukbatayhi. Hadis Rajab Abu Dawud, Tirmidzi dan lainnya. Wabiasani dihi maqal. Dalam sanadnya ya banyak perbincangan, sehingga Syalban rahimahullah cenderung mendhaifkan hadis ini. Qala wa lam yurwa fi fi'lihi ma yukhalifu dhalik. Ya, tidak ada yang diriwayatkan menyelisihi apa yang dilakukan tadi, dalam tabi hadisnya tadi hadis diriwayatkan Syalban rahimahullahu taala. Ucapan beliau walam yurwa fi fi'lihi ma yukhalifu dzalik, tadi hadisnya fi maqal. Kemudian yang ada dari perbuatan sahabat. Qala Bukhari rahimahullahu taala, qala Nafi', berkata Nafi' rahimahullah, kata Nafi', kana Ibnu Umar yadha'u yadayhi qabla al-qubatayhi. Qala Ibnu Umar, beliau meletakkan dua tangannya sebelum dua lututnya ketika sujud. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, dan itu sahih dari Ibnu Umar. Wa mahdithu Abi Hurairah radhiyallahu anhu yarfa'u idza sajada ahadukum pada ibruk kama yabrukul ba'ir wal yadha yadayhi qabla rukbatayhi. Apabila seorang kalian sujud, maka jangan duduk seperti duduknya unta. Hendaknya dia letakkan dua tangan sebelum dua lututnya. Ini yang disahihkan Syalban rahimahullah ta'ala dalam sifat Nabi. Adapun Ibnu Qayyim cenderung meraihkannya. Al-hadith wallahu a'lam, kata Ibnu Qayyim, qad waqa'a fihi wahmun min ba'di ruwat. Ada waham pada sebagian perawi. Baina awalahu yukhalifu akhirahu, karena yang awalnya yaitu pala ibruk kama ibrukul ba'ir itu menyelisihi akhirnya itu wal yadha yadahi qabla rukbatayhi. Baina idza wada'a yadayhi qabla rukbatayhi, nah kalau dia meletakkan dua tangannya sebelum dua lututnya, faqad baraka kama ibrukul ba'ir, karena dia berarti telah duduk seperti duduknya unta. Painal ba'ir innama yadha'u yadayhi awwalan, ia meletakkan dua tangannya dulu. Walama alima ashabul hadal kaul dalik, ketika yang berpendapat yang mendapat ini tahu akan hal tersebut, qalu rukbatul ba'ir biyadayhi la birijidayhi, mereka katakan dua lutut ba'ir itu di dua tangannya, bukan di dua kakinya. Bahwa idza baraka, dia jika duduk, wada'a rukbatayhi awwalan, ia meletakkan dua tangannya dulu, dua lututnya dulu. Fahadha huwal manhiyu anhu, ini darang. Dan kata Ibnu Qayyim bahwa fasidun wujuh, dan penafsiran ini fasidun wujuh. Ahaduhuma anal ba'ira idza baraka fa inna yada'u yadayhi awwalan, jika duduk dia letakkan dua tangannya terlebih dahulu dan kakinya tetap berdiri. Baitana hawa, jika bangkit perian hadur bijaya awaran, dia duduk dengan bangkit dengan dua kakinya dulu. Watab qayadahu al-ardi. Wahada huwa alladhi nahanhu sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fa'ala khilafah. Wa kana awwalu ma yaqau minhu al-ardi al-aqrab min al-afal aqrab. Apa yang turun ke bumi itu yang paling dekat dengannya, yaitu tangan, maksudnya beliau lutut. Wa'ul mayartafi'u anhu, dan yang pertama kali naik al-a'la fal-a'la, jadi tangan. Wa kana yada'u rukbatayhi awalan, maka beliau meletakkan dua lutut dulu, thumma yadayhi kemudian dua tangan, thumma jabhatahu kemudian kening. Wa idza rafa'a ra'sahu rabara sawa awalan, mengangkat kepalanya dulu, semua yadahi, semua kebatahi. Wahada aksuma fa'adal ba'ir, inilah yang berbeda dengan perbuatan unta. Oh, sallallahu salam nahafis salah ani tersebut berhayawanat. Rasulullah sallallahu salam dalam salat melarang tersebut dengan hewan. Panaha anburuk kaburukil ba'ir, melarang duduk seperti duduk unta. Kaltifat, kaltifat di sa'adab, waktiras, kapitulasi sabung seperti berhamparnya binatang buas dua tangannya. Ika dan duduk seperti ika ikhalab wanakrin wakanak dari kurab warfil adai waktu salam, dan juga melarang mengangkat dua tangan ketika salam kadina bil khail as-sumus seperti ekor kuda. Fahadil musalli, intinya bimbingan yang ada untuk orang-orang sholat itu muhadifun mirsi lihadil hawanat, mirsi apa yang dilakukan oleh hewan-hewan. Asalnya yang kedua, anna qalahum rukbata ba'ir biyadaihi kalamun la yuqal wa la yarifuhu al-lughah wa innama rukbatu birijlain. Qala wa nutiqa lataini biyadaihi ism rukbah pada sebilik taklim. Ya, walaupun disebut pada dua yang ada di tangan itu nama rukbah, itu adalah al-sabri taqrib. Atsari yang ketiga, annahu law qala law kana kama qalu, kalau seandainya seperti yang mereka katakan, laqala, maka Rasulullah akan berkata fal jabruk kama jabrukul ba'ir wa inna awwala ma yamassul arda minal ba'ir yadah, karena yang pertama kali yang menyentuh tanah itu dari ba'ir yadah. Qala wasilul mas'alah anna man ta'ammala burukal ba'ir, burukal ba'ir, barang siapa yang memperhatikan bagaimana duduknya unta, walima anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam nahan burukil ba'ir, dan tahu Rasul melarang dari duduknya unta, alima anna hadis wa'il bin hujr wa sawab, jangan tahu hadis wa'il bin hujr wa sawab, wallahu a'lam. Dilihat di sifat salat Nabi, ya, penjelasan salaban rahimahullah boleh nukil ucapan ahli lughah di sifat salat Nabi. Qala wa kana yaqa'uli anna hadith Abi Hurairah kama dzakarna miman qalaba ala ba'di ruwah. Dan kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, kemudian aku dapati ternyata hadith Abi Hurairah ini sebagaimana kami sebutkan ada inkhilab, ada yang terbalik. Ya, atas sebagian rawi matanya terbalik. Wa asluhu, dan asalnya sepertinya, wa la'allahu wal yadha' rukbatayhi qabla yadayhi. Ini sepertinya begitu kata beliau. Kaman qaraba, sebagaimana telah terbalik matan hadis ala ba'dihim hadis Ibn Umar, inna bilalan yu'adzinu bilail fakulu wasrabu hatta yu'adzina ibnu bimaktum. Padahal sebetulnya Ibn Maktum yang di waktu malam. Faqala Ibn Maktum yu'adzin bilail fakul wasrabu hatta yu'adzina bilal. Wa kaman qala ba'la ba'dihim hadith la yazalu yulqa finnar. Sebagaimana juga ada inkilab, ya, terbaliknya dalam penyampaian hadis, matan hadis, ketika mereka meriwayatkan terus-menerus dilemparkan ke dalam api neraka, fatakulu hal min mazid ila qa'an qala wa mal jannatu wa insyaallahu laha halqan yuskinuhum iyyaha. Faqala, yang semestinya demikian riwayatnya, tapi sebagian mereka yang terbalik dengan menyatakan wa amman nar wa insyaallahu la halqan yuskinuhum iyyaha. Ini inkilab. Qala hatta ra'aitu Abu Bakar bin Abi Syaibah wa tarahu kadhalik wa qala Abu Syaibah haddatsana Muhammad bin Fudail an Abdullah bin Sa'id an jaddihi an Abi Harah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza sajada ahadukum falyabda bi rukbatayhi qabla yadayhi. Ya, jika seorang sujud, jika seorang kalian sujud, hendaknya sujud duduk dimulai dengan dua lututnya sebelum dua tangannya. Wala yabruk kama takabruk li fahl, jangan dia duduk seperti duduknya unta. Hadis rawi Ibnu Abi Syaibah dan lainnya, tapi di sanadnya Sa'id atau Abdullah bin Sa'id al-Maqburi. Abdullah bin Sa'id al-Maqburi, matruk. Matruk kata Al-Hafid, matruk. Sehingga hadisnya dhaifun jiddan. Iya. Al-Asram, rawal Asram bisunanihi aydan Ani Bakar kadarik. Waqat ruwiya Nabi Harah Nabi Sallam ma yusaddiku dhalik. Diriwayatkan dari Abu Harah dari Nabi Sallam yang mensyakini. Wa yuwafiqu hadits Wa'il bin Hujr. Qala in Abi Daud hadatsana Yusuf ibn Adi wa hadatsana Ibnu Qudail wa Muhammad ibn Abi Qudail an Abdullah bin Sa'id an jaddihi an Abi Harah Nabi Sallam kana idza sajada bada'a bidukbatayhi qabla yadayhi. Tadi Abdullah bin Sa'id al-Makhburi matruk. Abdullah bin Sa'id al-Makhburi matruk. Qala waqad rawi Ibn Huzaimah fi sahihi min hadithi Mus'ab bin Sa'id an Nabihi qala kunna nada'u yadaini qabla rukbatain. Kami dulu meletakkan dua tangan sebelum dua lutut. Wa umirna bi rukbataini qabla yadain. Dan kami diperintah untuk meletakkan dua lutut sebelum dua tangan. Hadis rajahu Ibn Huzaimah, Ibn Munzir dan yang lainnya. Ya. Dan sanadnya dhaifun jiddan. Dhaifun jiddan. Dari jalan Ibrahim bin Ismail. Ibrahim bin Ismail dhaif. Dan ayahnya Ismail bin Yahya matruk. Hadis dhaifun jiddan. Qala rahimahullahu ta'ala wal hadza fa in kana hadis Abu Hurairah mahfuzan. Kalau sanad hadis Abu Hurairah mahfuz yang tadi di awal, fa inna masukh wa hiya tariqatu sahibul mughni wa ghairihi walakin al hadis hadisan illatan tabi hadis hadis barusan Ibnu Huzaimah ada dua illat. Idahuma min riwayah Yahya bin Salamah bin Kuhail wa laysa mimman yuhtaju bihi. Qala Nasa'i matruk. Wa Ibn Hibban munkarul hadith jiddan ayuhtaju bihi. Wa Qala Ibn A'in laysa bisyai. Athaniya ana mahfuz min riwayati Mus'ab bin Sa'id an abihi hadha innama huwa kisatu at-tatbiq. Wa Qala Sa'id kunna nadha'u hadha fa umirna an nadha'a aydiyana ala rukab. Ini yang mahfud tadi yang jelas juga disebutkan ada ilat yang lain yaitu siapa? Ibrahim bin Ismail dhaif dan Ismail bin Yahya matruk. Sehingga hadisnya dhaif. Wallahu a'lam.